mengapa aku bisa ada di sini dalam sebuah pesta yang tiada habisnya, selalu mengharapkan mereka yang datang. Oh, oh, oh. Tiap malam begini rasanya aku sudah tak sanggup lagi. Kadang ku menyesali, namun tiada arti. Sudah terlanjurkah aku begini? Hanyalah Tuhan yang tahu berdosakah hidup seperti ini. Mencari dasar penuh luka demi sesuatu terlanjurkan.